Oke, Tuhan udah begitu baik ya dalam hidup setiap kami, overcome. Saya Farano, Andi, Mia. Ya, kami melihat bahwa Tuhan mencukupkan kasih karunia-Nya sampai kami bisa mengerjakan satu album ini sampai hari ini gitu. Dan kami sangat diberkati dengan lagu-lagu ini ya. Dan kami berharap juga pesan dari lagu ini, message dari lagu ini bisa nyampe kepada orang-orang yang bisa mendengarkannya. Kami dari awal berencana emang kita melakukan suatu hal yang sejalan dengan panggilan kita gitu, yaitu untuk kita bisa memberkati orang-orang lewat nyanyian kita. Ya, kami percaya sih kami sedang menjalani panggilan itu dalam hidup kami. Karena memang tidak mudah untuk mengerti arti tujuan dan panggilan dalam hidup kita. Tapi saat ini untuk saya pribadi menjadi seorang pemusik dalam band ini memiliki arti lebih dari sekedar menjalankan hobi dan rutinitas. Buat saya ini sama pentingnya seperti apa tujuan dasar dari alam ciptakan hidup kita. Dengan hidup dan sisa waktu yang terus berjalan setiap hari, entah berapa berat masalah yang dihadapi, saya cuma punya alasan untuk bersyukur selama saya masih bisa memberikan diri ya bumi ini, dan memberikan pengenalan akan Tuhan kepada banyak orang. Kami tidak sedang berfokus pada seberapa bagus album yang sekarang itu, atau seberapa banyak orang yang bakal nanti lihat performance kita dan akhirnya mereka jadi senang gitu. Tapi kami berharap gitu bahwa setiap orang yang mendengar album ini justru jadi diberkati gitu. Bukan kami gitu justru yang dilihat, tapi justru Tuhan yang kita tahu dan kita kenal gitu. Itu yang mereka tahu akhirnya. Pengalaman sih, pengalaman yang luar biasa ya. Terutama sih banyak hal yang Tuhan berikan ya, Tuhan proses dalam pembuatan album ini. Gak cuma sekedar cara mainnya saya di lagu ini, saya kasih sesuatu mungkin, pokoknya intinya dalam hal bermain musik lah, bukan cuma itu aja gitu. Tapi Tuhan juga proses secara karakter. Dan saya percaya itu semua bukan kebetulan. Bukan kebetulan juga saya ketemu orang-orang kayak Fakano, kayak Andi. Ya, bukan kebetulan lah. Disengaja ya sih. Ya, meskipun berat sih. Sama. Ya, tapi bersyukur lah ketemu orang-orang yang luar biasa kayak kalian. Dan gue pengen sih orang-orang yang dengar lagu ini, gue berharap banget mereka diberkati. Kalian bisa diberkati ya. Dan nikmatin lah dengerin lagu ini. Ya, pada intinya sih kita percaya gitu, maksudnya setiap kita juga bisa berikan yang terbaik ya lewat bagian kita masing-masing dalam hidup. Dan mungkin saat ini yang merupakan bagian kita adalah musik, dan kami berharap bahwa musik itu berbicara lebih dari sekedar nada-nada yang kami mainin, dari sekedar suara ataupun lirik gitu. Tapi kami percaya gitu, maksudnya kami berharap kami benar-benar nyanyi dari hati kami masing-masing, dan kami berharap semuanya apa yang kami lakukan bisa balik lagi gitu, bisa memberkati kalian maupun memberkati orang-orang yang dengerin lagu kita. Dan pada akhirnya kami mau bawa semua pujian itu, semua kemuliaan itu buat Tuhan. Ya, sesuai dengan judul album kita, Here She Believe, Overcome itu ingin membagikan apa yang kita dapetin gitu. Bahwa hear itu mendengar ya, maksudnya kita pengen orang bisa dengerin lagu kita. Nah, terusnya orang bisa melihat, see ya, maksudnya melihat bahwa Tuhan tuh sungguh ada gitu dalam hidup kami. Karena emang gak gampang buat kami bisa sampai ada di tahap ini. Banyak tahapan yang harus kami lewatin gitu. Dan kami berjuang gitu dalam setiap proses pembuatan sampai penyelesaiannya, kami berjuang gitu. Dan kami bersyukur justru lewat keterbatasan kami, kami bisa semakin melihat bahwa pada kenyataannya kami bisa berdiri saat ini tuh bukan karena kemampuan kami, tapi karena basically itu semua karena Tuhan gitu. Dan itu yang pengen kita sampaikan, bahwa orang bisa mendengar lagu kita, orang bisa melihat, dan orang bisa ikut percaya gitu, believe, percaya bahwa Tuhan tuh sungguh ada dalam hidup setiap kami, dan Tuhan juga ada buat hidup setiap kalian ini. Okay, intinya sih kami juga bersyukur buat kalian juga udah membeli album ini, mungkin dengerin album ini. Semoga kalian bisa enjoy sama seperti kita menikmatinya gitu. Okay. See you at the next album, guys. Okay, thanks juga ya buat Mas Bayu gitu, orang di belakang layar kami. Gitu. Justru sangat luar biasa, banyak sisi lain dari diri Mas Bayu. Okay.